Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang keempat di dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Dan pada halaqah kita kali ini, kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ata a'rabiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk surga. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau menunaikan salat yang wajib. Wa tuaddi zakatal mafrudah, serta engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu ramadan, serta melakukan puasa di bulan Ramadan. Qala, maka orang Arab Badui tadi mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadha syai'an wala anqusu minhu, aku tidak akan menambah lagi selain daripada amalan-amalan ini, dan aku juga tidak akan melalaikan amalan-amalan tersebut. Falamma walla, maka tatkala orang tadi sudah berpaling, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang berada di sekitar beliau, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannah falyanzur ila hada. Barang siapa dia ingin untuk melihat kepada seorang yang termasuk penduduk surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang menunaikan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi hal-hal yang Allah haramkan, maka dia telah berhak untuk masuk ke dalam surga, serta dia akan selamat dari api neraka. Sebagaimana kisah orang Arab Badui tadi, yang dia menyatakan dia tidak akan menambah amalan selain dari yang Rasulullah SAW kabarkan kepada dia, dan semua itu adalah perkara-perkara yang wajib. Dan juga dia tidak akan melalaikan perkara-perkara tersebut, dalam artian dia akan berusaha menjaganya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan yang wajib. Maka Rasulullah SAW sudah menyatakan dia termasuk penduduk surga. Sehingga kita mengetahui bahwasanya melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka ini merupakan sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam penjelasan hadis ini bahwasanya orang yang dia telah melakukan hal tersebut, yaitu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia telah berhak untuk dinamakan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dan dia termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Demikian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.